Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adaa'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya, maka akan bersinar baginya cahaya, ya, atau akan terpancar sinar atau cahaya baginya, ya, ma bainal jum'atain, sampai pada Jumat yang berikutnya, antara dua Jumat, yaitu sampai pada Jumat yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan diberikan cahaya, ya, akan terpancar untuk dia cahaya sampai pada Jumat yang berikutnya. Dan yang namanya yaumun atau hari, ya, adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbitnya fajar yaitu masuknya waktu sholat subuh, ya, sampai terbenamnya matahari. Ini namanya yaumun, hari. Sehingga boleh seseorang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, baik setelah selesai sholat subuh atau di pagi hari atau di sebelum Jumat atau setelah Jumat atau ba'dal asr, ya. Semua waktu-waktu ini boleh untuk membaca surat Al-Kahfi padanya, yang disunnahkan pada hari Jumat. Kemudian, bagaimana kalau malam Jumatnya? Qala Syafi'i rahimahullahu taala fil berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm, wa yustahabbu an yaqra'aha aidan lailatal jumu'ati. Dan disunnahkan juga untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumatnya. Wa dalilu hadza, dan dalil tentang hal ini adalah marwahu Abu Muhammad Ad-Darimi, apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadihi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qal, dengan sanadnya Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya, maka akan diterangi untuknya cahaya, atau akan diberikan untuknya cahaya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, cahaya yang bersinar antara dia dan Ka'bah. Man qara'a suratal kahfi lailatul jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, ya, maka akan bersinar untuknya cahaya yang menerangi antara dia dan Ka'bah. Dan ini riwayat ini sahih dari ucapannya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari ucapannya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan riwayat sahabat Abu Sa'id ini, atau berdasarkan ucapan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini, sebagian para ulama berpendapat disunnahkan juga membaca surat Al-Kahfi di malam Jumatnya. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa dzakara ad-Darimi haditsan fi istihbabi qiraati surati Hud yaumal jumu'ah. Dan al-Imam ad-Darimi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis tentang sunnahnya membaca surat Hud pada hari Jumat. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam sunannya membawakan sebuah hadis atau riwayat tentang sunnahnya membaca surat Hud pada hari Jumat. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah, riwayat yang lemah. Ya. Karena riwayat ini dari jalannya Ka'ab al-Ahbar, ya. Ka'ab ibnu Mati' al-Ahbar, ya. Riwayatnya Ka'ab ibnu Mati' al-Ahbar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah, riwayatnya mursal, ya. Dan hadis mursal, ya, termasuk salah satu jenis dari jenis hadis dhaif, ya, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian dikatakan oleh para ulama. Hadis mursal adalah hadis yang dhaif, ya. Karena ada keterputusan di situ, ya. Nah, ada keterputusan sanad, ya. Sehingga riwayat yang mursalah tidak bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil atau dasar, ya. Karena riwayat yang mursal termasuk riwayat yang lemah, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membawakan riwayat ini, ya, dalam kitabnya Dhaiful Jami'. Kitab beliau yang berisi hadis-hadis yang lemah, ya. Kumpulan hadis-hadis yang lemah. Sehingga tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan sunnahnya membaca surat Hud pada hari Jumat. Kemudian yang berikutnya, wa an makhul at-tabi'i al-jalil, dari makhul, ya, seorang tabi'in yang mulia, ya, al-imam makhul, seorang tabi'in yang mulia, beliau menyebutkan istihbabu qira'ati Ali Imran yaum al-jum'ah, menyebutkan sunnahnya membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Ucapannya makhul at-tabi'i ini sahih, ya. Artinya sampai kepada beliau, ya. Secara sanad sahih sampai kepada al-imam makhul rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh al-imam ad-Darimi, ya. Makhul rahimahullahu taala beliau berkata dalam Sunan Darimi, ya. Beliau berkata, man qara'a surata Ali Imran fi yaumil jumu'ati sallat 'alaihi al-mala'ikatu ila al-lail. Barang siapa yang membaca surat Ali Imran pada hari Jumat, maka para malaikat akan bersolawat atasnya sampai malam. Ini ucapannya makhul, seorang tabi'in rahimahullahu taala. Namun di sana tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari ucapan para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum, tentang hal ini. Sedangkan ibadah itu dibangun di atas apa? At-tauqif. Nah, yaitu berhenti sampai datang dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya atau wajibnya, ya, hal tersebut. Sehingga taharri qiraati surati Ali Imran yaumal jum'ah, ya, tidak disyariatkan. Mengkhususkan hari Jumat untuk membaca surat Ali Imran, ya, itu tidak disyariatkan, ya. Atau membaca surat Ali Imran, ya, pada hari Jumat dan meyakini itu adalah sunnah, ya, maka hal seperti itu tidak ada dalilnya. Adapun jika dia menganggap qiraah yang umum, ya, pada hari Jumat, ya, terserah dia membaca surat apa saja misalkan, ya, atau sesuai dengan naam urutan surat yang sedang dia selesaikan, ya, mungkin dia sedang menyelesaikan Al-Quran, ya, silahkan, ya, membaca surat apa saja, ya. Namun meyakini surat tertentu dibaca pada hari Jumat itu adalah sunnah, ini butuh adanya dalil, ya. Apa yang diucapkan oleh Makhul rahimahullahu ta'ala tentang sunnahnya membaca surat Ali Imran pada hari Jumat sama sekali tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga yang disunahkan untuk dibaca pada hari Jumat, ya, adalah surat Al-Kahfi, ya. Dan sebagian para ulama berpendapat juga disunahkan di malam Jumatnya, ya, berdasarkan ucapannya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, selesai dari pasal yang ketiga. Kita lanjut pada pasal berikutnya. Faslun. Pasal, yaitu pasal yang keempat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tidak memberikan nomor, ya, pasal 1, 2, 3, tidak, ya. Beliau hanya menyebutkan faslun. Faslun, pasal, ya. Kita sebutkan empat karena berdasarkan urutan saja, ya. Nah, karena ini urutannya yang keempat, jadi kita katakan pasal yang keempat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa yustahabbul iktsaru an min tilawati ayatil kursi fi jami'il mawatin. Dan disunnahkan untuk memperbanyak membaca ayat kursi fi jami'il mawatin di semua waktu, di semua waktu dan tempat, disunahkan memperbanyak membaca ayat kursi, karena ayat kursi ini adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Dan disunahkan secara khusus, ya, untuk membaca ayat kursi, ya, setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat lima waktu. Dan padanya terdapat keutamaan yang besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat wajib, maka tidak menghalangi dia dari masuk ke dalam surga kecuali al-maut, kecuali kematian. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar, ya, bahwasannya orang yang membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat wajib, ya, maka dia akan mendapatkan jannah. Dia akan masuk ke dalam jannah, ya, karena tidak menghalangi dia dari masuk ke dalam jannah illal maut, kecuali kematian. Maka jangan sampai kita terluput dari keutamaan yang besar seperti ini. Dan amalan tersebut sangat mudah untuk dilakukan. Tidak membutuhkan biaya besar, tidak membutuhkan tenaga yang kuat, tidak. Amalan yang ringan, mudah dilakukan setiap selesai sholat lima waktu, ya. Balasannya adalah jannah, dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Sehingga disunahkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu. Kemudian wa an yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firasyih. Dan disunahkan juga untuk membaca ayat kursi pada setiap malam apabila hendak menuju ke tempat tidurnya. Artinya apabila hendak tidur, disunahkan untuk membaca ayat kursi pada setiap malam apabila mau tidur. Itu dibaca sebelum tidur maksudnya. Wa an yaqra' al mu'awwidhataini aqiba kulli salatin. Dan disunahkan juga membaca dua surat al mu'awwidhah. Mu'awwidhatain, yaitu dua surat mu'awwidhah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, setiap selesai sholat. Baik, kita bahas dulu yang sebelumnya tadi. Wa an yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firasyih. Disunahkan membaca ayat kursi pada setiap malam apabila mau tidur. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tentang kisah, ya. Nah, pencuri yang mencuri harta zakat, ya. Yang ketika itu harta zakat itu sedang dijaga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mencuri, ya, kemudian meminta belas kasih kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk dilepas, ya. Kemudian dilepas. Kemudian datang lagi berikutnya. Malam berikutnya datang lagi untuk yang kedua kalinya, kemudian dilepas lagi, ya. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu merasa iba, ya. sampai yang ketiga kalinya. Setelah yang ketiga kalinya, maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengancam pencuri ini, ya, akan dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pencuri ini juga meminta belas kasih kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, agar dilepas lagi, ya. Kemudian dia berjanji akan mengajarkan sesuatu, ya, yang apabila dibaca sesuatu tersebut, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat, ya, pada pembacanya. Kata pencuri ini, da'ni u'allimuka kalimat yanfa'ukallahu biha. Lepaskan aku, ya. Aku akan ajari engkau kalimat-kalimat, ya, yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Kemudian dia mengajari. Kata pencuri ini, idza awaita ila firasyik faqra ayatul kursi. Apabila engkau hendak tidur, ya, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayah, sampai selesai ayatnya dibaca. Fa innaka lan yazala alayka minallahi hafid wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjagamu, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang sangat antusias, ya, sangat antusias dengan kebaikan. Ya. Sehingga kalau ini benar, masya Allah, ya, kebaikan yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, sehingga beliau ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, amma innahu qad shadaqaka wa huwa kadzub. Nah, adapun ini, ya, kalimat ini, ya, sungguh dia telah jujur kepadamu. Artinya kalimat ini benar. Orang yang baca surat, orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah dan syaitan tidak akan dapat mendekati orang itu sampai waktu pagi. Wa huwa kadzub. Dia telah benar kepadamu, dia telah jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, padahal dia adalah pendusta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ata'lamu man tukhatib mundu salat layalin? Tahukah engkau siapa yang kau ajak bicara selama tiga malam itu? Ya. Maka Abu Hurairah menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaiton, itu adalah syaiton. Ini dalil yang menunjukkan sunnahnya membaca ayat kursi sebelum tidur. Sunnah ini juga jangan sampai kita luput darinya. Jangan sampai kita terlalaikan dari keutamaan yang besar ini. Secapek apapun kita, ya, insya Allah mudah, ya, untuk mengamalkan ini. Karena amalan ini gak butuh tenaga yang kuat. Kemudian wa an yaqra al muawwidhataini aqiba kulli shalah. Dan disunahkan untuk membaca dua surat Al-Mu'awwidzah setiap selesai sholat. Faqad sahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qaal, sungguh telah sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzataini dubura kulli salatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membaca dua surat Al-Mu'awwidzah setiap selesai salat. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Qala At-Tirmidzi, kemudian berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, haditsun hasanun sahih. Hadis yang hasan lagi sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Sahihah. Hadis sahih tentang sunnahnya membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat. Beliau katakan di sini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Di sini ada faedah bahwasannya riwayat Abu Daud dan juga riwayatnya An-Nasa'i, ya, itu mu'awwidzat, ya, bukan mu'awwidzataini. Ya. Riwayat mu'awwidzataini adalah riwayatnya At-Tirmidzi, ya, rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Abu Dawud dan An-Nasa'i riwayatnya mu'awwidzat. Berarti jamak. Kalau mu'awwidzat ini kan cuma dua, An-Nas dan Al-Falaq. Tapi kalau al-mu'awwidzat berarti tiga, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Sehingga disunnahkan setiap selesai sholat tidak hanya Al-Falaq dan An-Nas saja yang dibaca, tetapi Al-Ikhlas juga. Surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tiga surat ini disunahkan dibaca setiap selesai sholat, yaitu setiap selesai sholat lima waktu. Selesai dari pasal yang keempat. Taib. Ada berapa tempat disunahkan membaca ayat kursi? Ada berapa tempat disunahkan padanya membaca ayat kursi? Man yujib? Tiga. Apa saja? Naam. Inda dzikri sabahi wal masa, ketika dzikir pagi petang, wa fi duburi kulli shalah, dan setiap selesai salat lima waktu, wa idza awa ila firasyih, atau sebelum tidur. Nah, ini tiga tempat disunahkan padanya membaca ayat kursi.